ihsanin ila yaumil qarar amma ba'du wa nurahibu bikum jami'an ayyuhal jama'ah ayyuhal muslimin ayyuhal hadirin fi hadzal makanil mubarak fil markazi syari'ah fi petamburan Jakarta wa la nansa an nusiyakum jami'an bitaqwallah wa hadzal yaum yaumul hiwar al-islami ma'as sayyid ad-doktor rais jami'at al-ahgab fi tarim hadramut al-yaman al-habib ad-doktor abdullah ibn muhammad baharun nafa'anallah fi ulumi amin wa matta'anallah fi tuli hayatihi syarifah wa hafidahullahu ta'ala fi darain amin ya rabbal alamin wa kadhalika نطلب منكم الدعاء لسيد الوالد أسأل الله أن يحفظه ويطول عمره وأسأل الله أن يستقيمه في مراقبتنا وفي تربيتنا جميعا سيد الوالد الحبيب الدكتور الإمام الأكبر للجبهة الدفاعية الإسلامية الحبيب محمد رزق بن حسين شهاب متعنا الله في طول حياته الشريفة وحفظه الله تعالى في الدار وكثر الله أمثاله آمين يا رب العالمين وأهلا وسهلا بكم يا حبيب لكم بشرى بالإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول دعا داء العناية فاستجبتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل وصلتم فاجتمعتم واتصلتم فكان الوصل فائدة الوصول ألا يا مرحبا أهلا وسهلا بكم يا نسل طه والبتول سألت الله يكرمكم جميعا وللوافدين بكل سول وهذا ما أقول لكم نيابة من صاحب البيت وصاحب المركز أسأل الله أن ينفعنا جميعا ويبارك لنا جميعا وأسأل الله أن يجعلنا من العلماء العاملين الراسخين المخلصين آمين يا رب العالمين هذا ما أقول لكم من الترهيب والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل أن نسمع الحوار الإسلامي من فضيلتنا الحبيب عبد الله بن محمد بحرون سنستمع من كلمات من حبيبنا من صاحب هذا المجلس الحبيب السيد الداعي إلى الله المجاهد في سبيل الله محمد رزق بن حسين بن شهاب فعليه فليتفضل مشكورا صلوا على الحبيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سيادة الحباء الشرفاء وسعادة العلماء الفضلاء وجميع الحاضرين الأحباء الأعزاء رحمكم الله أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين kepada segenap para habaib para alim ulama para kiai para jamaah, kaum muslimin dan muslimat, baik yang hadir di tempat ini maupun yang sedang menyaksikan radio streaming FPI ataupun TV streaming FPI dan juga yaitu radio Rasil maupun televisi Rasil, mudah-mudahan pertemuan kita langsung maupun secara tidak langsung pada kesempatan hari ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barokah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, itu Profesor Dr. Al-Habib Abdullah bin Muhammad Baharun, hafizahullah ta'ala wa arda. Di mana beliau akan menyampaikan materi yang sangat penting untuk kita semua, yaitu min ahamil maudu'at, tentang kepemimpinan Islam bagi umat Islam. Saudara, artinya kita akan minta, yaitu sanadlut minal habib Abdullah bin Muhammad Baharun, an yubayyin lana wa yasrah lana hal yajusul kafir an yakuna ra'isan wa za'iman lil mujtama' al-islam, yani fi biladin aw fi wilayatin aghlabus sukan muslimun. Wa aidan nahnu natlubu minhu an yubayyin lana ma khutura riyasatul kafir ala al-mu'minin. Hada muhim jiddan, persoalan ini sangat penting karena di Jakarta belakangan ini ada oknum-oknum, saya katakan oknum saudara, dengan mengatasnamakan agama membolehkan orang kafir menjadi pemimpin untuk orang Islam. Nah, karena ini yang bicara oknum yang dianggap tokoh, yang dianggap kiai, yang dianggap ulama, sehingga punya pengaruh yang sangat buruk, yaitu terhadap sikap umat secara umum. Nah, kali ini kita akan lihat bagaimana nanti Profesor Dr. Habib Abdullah Baharun untuk menjelaskan itu semua kepada kita. Dan setelah beliau jelaskan, kita bebas untuk melakukan dialog, tanya jawab kepada beliau. Tanyakan apa yang mau ditanyakan. Tanyakan dan sampaikan apa yang mau disampaikan. Tapi saya minta penyampaiannya nanti, saudara, jangan keluar dari mauzu yang sedang kita bicarakan. Jadi jangan pertanyaan itu keluar daripada tema. Jadi betul-betul bertanya kepada persoalan yang dibicarakan. Insya Allah. Dan dalam penyampaiannya pun tetap harus menjaga kesantunan, harus menjaga yaitu rasa ukhuwah di antara kita. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang provokatif dan seterusnya. Karena betul-betul di majelis ini kita ingin menimba ilmu. Insya Allah. Nah, kemudian saya ingin tegaskan sekali lagi dalam kesempatan ini sebelum dialog kita mulai, bahwa bagi kami yang berjuang di dalam organisasi Front Pembela Islam, bahwa ayat suci di atas ayat konstitusi. Sebab ayat suci adalah ketentuan ilahi yang tidak bisa dan tidak boleh diamandemen maupun direvisi. Artinya ayat suci sudah merupakan harga mati. Sedangkan ayat konstitusi itu hanya merupakan ketetapan insani yang setiap saat boleh dan bisa diubah, bisa diamandemen, bisa direvisi tergantung situasi dan kondisi. Nah, karena itu ini kita tegaskan sengaja, karena ada oknum-oknum yang mengatasnamakan ormas Islam berteriak-teriak di tengah negeri kita bahwa ayat konstitusi di atas ayat suci. Ini harus kita luruskan. Yang betul adalah ayat suci di atas ayat konstitusi. Konstitusi yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, undang-undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden dan jajaran menterinya, begitu juga peraturan yang dikeluarkan oleh kepala-kepala daerah di seluruh Indonesia dimanapun mereka berada, selama ketentuan keputusan mereka sejalan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, sejalan dengan ketentuan ayat suci, maka kita bersikap sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Kami cinta kepada negeri ini, kami cinta kepada republik ini, dan kami hormat kepada para umara, para pemimpin kita semua. Tapi ingat, sebaliknya, kalau ketetapan MPR, konstitusi yang ditetapkan oleh MPR, atau undang-undang yang ditetapkan oleh DPR, atau keputusan presiden, atau ketetapan daripada kepala-kepala daerah, dari pejabat yang manapun juga, bertentangan, jika bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Demi Allah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, kami akan lawan keputusan tersebut untuk diamandemen, direvisi agar kembali ke jalan dengan syariat Islam. Takbir. Sallu ala nabi. Baik, nah soal kepemimpinan Islam ini bukan soal ketetapan konstitusi, tapi ini merupakan ketetapan ayat suci, saudara. Ayat suci yang menetapkan soal kepemimpinan. Silakan buka surah An-Nisa ayat 144. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Sadaqallahul azim. Allah sudah menyatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengambil atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian. Min dunil mu'minin, jangan mengabaikan orang-orang yang beriman. Padahal orang beriman masih banyak yang mampu dan memenuhi syarat untuk menjadi pemimpin. Sampai Allah nyatakan, aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. Jika kalian sekalian memilih orang kafir sebagai pemimpin kalian, apa kalian ingin menjadikan bagi Allah alasan yang kuat untuk menyiksa kalian, untuk mengajak kalian, untuk mengirimkan malapetaka kepada kalian? Ini teguran keras dari Allah ya ikhwan. Kemudian lihat lagi surat Al-Maidah ayat 51. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Tegas saudara, Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian menjadikan orang Yahudi ataupun orang Nasrani sebagai pemimpin kalian. Biarkan mereka menjadi pemimpin untuk sebagian mereka. Saudara, oh di Amerika Serikat mayoritas kafir, presidennya kafir, itu urusan mereka saudara. Oh di Bali mayoritas Hindu, gubernurnya Hindu, kita toleransi saudara. Oh di Manado mayoritas Kristen, wali kotanya Kristen, kita toleransi saudara. Silakan. Tapi di negara Republik Indonesia yang mayoritas berpenduduk Muslim, maka presiden Indonesia wajib harus beragama Islam saudara. Begitu juga di provinsi-provinsi yang mayoritas Muslim, di mana saja di Republik ini, maka gubernurnya, kepala daerahnya wajib untuk beragama Islam saudara. Ini sesuai dengan ayat suci dan ini sesuai dengan asas proporsional saudara. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Dan yang ketiga, jangan lupa baca surat At-Taubah ayat 23. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbu al-kufra 'ala al-iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika hum adh-dhalimun. Sadaqallahu al-'azim. Allah nyatakan, hei orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian memilih menjadikan ayah-ayah kalian sendiri, saudara-saudara kalian sendiri sebagai pemimpin. Jangan, walaupun bapak kita, walaupun saudara kandung kita, tidak boleh kita jadikan mereka sebagai pemimpin. Ini tahatul kufra ala iman, kalau mereka lebih memilih kekafiran daripada keimanan. Dan ini Allah yang nyatakan dalam Al-Quran, walaupun bapak kandung kita, walaupun saudara kandung kita, kalau dia kafir, haram untuk kita angkat menjadi pemimpin saudara. Jelas Allah nyatakan, barang siapa yang melakukan itu semua, maka mereka termasuk orang yang zalim. Hati-hati saudara. Nah karena itu ini bukan persoalan main-main, ini persoalan yang sangat serius. Asallah an yasrahalana sudurana fi hadha al-yawm bil bayan sabi insyaallah min al-professor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Is'aluhu ma tasha'ud yani min al-asirah walakin latansa' la islah labun an takun fi itar al-mawdu la yahdud ta'idan an al-mawdu. Jadi tanyakanlah sesuai dengan tema yang disampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Adi Alwi, kisah 25 Nabi dan kisah Rasul. 4 bait. Setelah itu langsung kita hiwa. Silakan. Sallu ala Nabi. Bagi yang memiliki kitab silakan buka halaman 54 dan 55. Sallu ala nabi salatullahi ta'isha أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب وهيك وانت والسموى مارب لجر سجارة سجارة فرى أنبياء واجب كتاب جنالنا آدم نبيا Idris bapak tulis baca Nusang pembuat bahtera Huti kaum terdakwa Salat punya ustaz mulia Ibrahim penghancur berhala Lut lawan Sadum durjana Ismail punya zam-zam di Mekah Ishak bagi Israel pemula Yakub menangis hingga buta Yusuf tampan mempesona Ayub sabar tak terkira Ya Allah salawatullahi وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب ذو الكفل سنقب تأمارا شعبت مديا كأميا موسى من بلح سمودرا Harun fasih berbicara Daud merdu suaranya Sulaiman raja terkaya Ilyasa wanda'al berhala Ilyasa murid Ilyasa tia Yunus ditalak ikan raksasa Zakaria dalam pohon dibela Yahya dibunuh sang raja Isa lahir tanpa ayah Muhammad akhir anbiya Termulia dan terpercaya Semua nabi terpuja Wajib diimani manusia Salawatullahi tansha Asyarat al-Rusnil al-Qa'i Wa ta'umul alam jamah Abada nuru kawakib Salawatullahi tansha أشرف رسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وحث العصيان تشهدوا بليالي المولد وغريق النور يبدو من عيني أحدي أحد الأطيار تشهدوا لعالي يا فديه وبنيت اللون يبدو من معالي أحمدي وبنيت اللون يبدو من معالي أحمدي ليالي المولدي في ليالي المولدي عبد الله نعم يحيى أمنا إيد الدجا عبد المطلب كبئيا أبو طالب بلن يا خديجة إستي سكية فاطمة بوري تركنت سبوا بلنا سبوريا حزيل أطيار تشدو في الليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد حزيل أطيار تشدو في الليالي المولدين وبريق النور يبدو من معاني أحمد يبدو من معاني أحمدي الله الله وطريق النور يبدو من معاني أحمدي أحمدي ليالي مولدي في ليالي مولدي دل قد تهون أسيا تكفاني قلقنيا أبو طالب كن من جاجا فمن طالب من بلا لقد جاءت الحرق بالا عددا جاءت رمجا عمر دوا قوله لما من تريد خديجا إن الله إساسا رسول ينفنوتك دكا الله إن الله إساسا رسول ينفنوتك دكا أوفنوتك دكا أوفنوتك دكا أمرك تقول رب برساتك البنسى سأتى لا تكتات حجر أسوار وليا فالطول تامون من دفات كان رسالة يقول من جادرا رسول أخير فارا أنبياء Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah صوتك لك وحس الأخيار تشهد بليال المولد وسريط النور يبدو بفعالي أحبني وحس الأخيار تشهد بليال المولد وسريط النور يبدو بفعالي أحبني صلوا على النبي. الحمد لله قد وصلنا إلى البرنامج الأساسي الحوار الإسلامي مع فضيلة الدكتور بروفيسور كريم عبد الله بن محمد باهرون. عليكم بالاستماع والاهتمام والترتيب بما يقوله في هذه المحاضرة، وسيقوم بالترجمة إلى اللغة الإندونيسية أخينا الفاضل حبيب محمد حميد بن عبد الرحمن العطاس، وهو التلميذ من الحبيب عبد الله بن محمد باهرون في جامعة الأحفاظ بحضرموت. Kita telah sampai kepada acara inti daripada pengajian rutinan kita pada hari ini, yaitu dialog dengan Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Maka wajib bagi kita untuk mendengarkan dengan baik, memperhatikan dengan seksama apa yang akan disampaikan oleh beliau dan yang akan menjadi penerjemah dari dialog beliau saudara kita Hamid Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas yang merupakan salah satu mahasiswa dari Universitas Al-Ahzab di Yaman. Setelah dialog nanti kita akan buka sesi tanya jawab yang bisa menggunakan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Alayhi falyatafaddal mashkura. Sallu 'ala al-Habib. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرات الحبايب والعلماء والأعيان والأساتذة والحاضرين جميعا، وأقصوا بتحية خاصة حضرة صاحب الفضيلة الحبيب العلامة الدكتور محمد حسين محمد بن حسين شهاب كما أقصوا بسلام مخصوص الشباب. أقول للجميع جميع الحضور مع احترام الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setelah beliau mengucapkan alhamdulillah kemudian bersalawat dan salam kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan salam penghormatan kepada para habaib, para ulama, para tokoh, para asatidah dan segenap hadirin, khususnya sahibul fadilah Al-Habibul Allamah Dr. Muhammad Rizik bin Husain Syihab, bagaimana beliau mengucapkan salam yang spesial kepada para pemuda yang di sini dan kepada hadirin sekalian. Beliau mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nas'ab al-umur tawdih al-wadih. Jika kita li insan, alayka an tubayyin lana bid-dalil أن الشمس مشرقة. قال لأن هذا أمر واضح لا يحتاج إلى استدلال، لأنك تراها بعينك. فكثير من الحقائق الواضحة يشكل توضيحها. هناك حيلة يلجأ إليها أولئك المعادون للحقيقة، وهو أن يجرون إلى نقاش يتعلق بتوضيح الواضحات، ويعني هذا عندهم أن نعترف بهم بوصفهم طرفا قابلا لحمل الحقيقة. فإذا قال لنا القائل اثبتوا أن الشمس مشرقة، أو أن الماء يروي، أو أن أندلسيا، أن مجتمع أندلسيا مجتمع مسلم، فقد أوقعنا في إشكال وصعوبة لأجل أن نثبت له ما هو ثابت وأن نوضح له ما هو واضح. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. Beliau mengatakan bahwasanya termasuk hal yang paling sulit adalah memperjelas apa yang sudah terjelas. Contohnya jika kita berbicara tentang matahari yang telah terbit, kemudian diminta apa buktinya, dalilnya bahwasanya matahari sudah terbit. Ini sesuatu yang sulit, enggak perlu dibicarakan ini sebetulnya. Dan segala sesuatu yang sudah jelas itu tidak perlu dijelaskan lagi. Dan banyak sekali orang-orang yang terjebak ketika harus memperjelas hal yang sudah jelas. Dan mereka ini orang-orang yang mu'adun lil haq, yang memusuhi kebenaran. Mereka punya intrik untuk menjebak kita di dalam perdebatan akan hal-hal yang sudah jelas, ikhwan sekalian. Oleh karena itu kita menerima perdebatan mereka sebagai pihak yang masih mungkin menerima kebenaran. Makanya apabila seseorang ingin memperdebatkan, mempermasalahkan tentang bukti atau dalil daripada terbitnya matahari, bukti atau dalil daripada bahwasanya air ini bisa membuat orang hilang dahaganya, ini dia telah menyebabkan kita masuk ke dalam sebuah problem. Jadi hal-hal yang jelas ketika ingin diperdebatkan lagi, ini hanya menyebabkan kita masuk ke dalam sebuah problem yang baru. Kata beliau tadi menyebutkan sebuah syair, kalau saja keberadaan matahari itu masih butuh bukti, maka gak ada apapun di atas bumi yang benar. Keberadaan matahari kalau masih butuh bukti, maka gak ada lagi hal-hal yang benar di atas muka bumi. Walakin sawujuh hadithi al-ana ila thalathi fi'at ila ulaika alladhina yu'minuna لأن القرآن والسنة هي مصدر الحق الواضح الجلي الذي ما خالفه فهو باطل. فهؤلاء يجتمعون بمجرد أن نذكر لهم الآية أو الحديث ولا يترددون ولا يتخيرون. ونوجه الحديث أيضا إلى الذين يريدون أن تطمئن قلوبهم إلى أن أمر الله كله حق. لماذا؟ لأنهم يحتاجون بعد سماعهم للتشويش، وبعد سماعهم للشبهات، وبعد سماعهم لما للوسوسة، وبعد نظرهم إلى الزخارف الكاذبة الخادعة، نحتاج إلى أن نعيد النفوس إلى الطمأنينة أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله هو الحق المبين وأن محمد رسول الله هو الصادق الوعد الأمين. وأما الفئة الثالثة فهي غير المسلمين. فإذا نوجه إلى ثلاث فئات. Beliau menyebutkan bahwasanya kali ini tema yang beliau sampaikan, materi yang beliau sampaikan ini akan diarahkan kepada tiga kelompok. Kelompok yang pertama adalah mereka yang betul-betul beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka yang betul-betul meyakini apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, dan mereka yang meyakini bahwa segala hal yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah adalah batil. Nah, kelompok ini mereka akan merasa puas dan terjawab semua perkaranya dengan mendengar ayat atau hadis, selesai urusannya. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok mereka orang-orang yang ingin hatinya tenang. Mereka ini beriman kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi setelah mendengar adanya pengkaburan-pengkaburan dari musuh-musuh Allah, setelah mendengar adanya propaganda-propaganda, setelah mendengar adanya bujukan-bujukan dan rayuan yang menarik, mereka butuh kepada sesuatu yang membuat hati mereka tenang dan betul-betul yakin terhadap apa yang Allah turunkan. Mereka butuh kepada sesuatu yang betul-betul membuat mereka tenang bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Mereka butuh kepada sesuatu yang membuat mereka tenang bahwasanya janji Allah pasti benar, dan perkataan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pasti benar, enggak mungkin salah. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'ulu اعلموا معاشر المسلمين أن الوحي المنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الحق، وأنه لا يهدي إلى الحق إلا الله، ولا يقول الحق إلا الله، وليس من مصدر للحق إلا الله. الله خالق السماوات والأرض، الله خالقنا، الله العليم، الله الذي يعلم ما خلق، ألا يعلم ما ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. كل ما ناقض الحق فهو باطل، لأنه لا يستقيم في الذهن إلا وجود حق يقابله باطل، ووجود صواب يقابله خطأ. ولا يمكن أن نقول أن شيئا هو صواب وخطأ في نفس الوقت، فإذا إما أن يكون حقا وإما أن يكون باطلا. هذه هي الحقيقة التي نؤمن بها معاشر المسلمين من كوننا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. Beliau mengatakan, dan saat ini saya katakan bahwasanya ketahuilah segenap umat Islam bahwasanya wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak, dan tidaklah memberikan petunjuk kepada hak kecuali Allah, dan tidak ada yang berkata hak kecuali Allah, dan tidak ada sumber hak kebenaran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang maha mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan, dan beliau mengetahui apa-apa yang beliau ciptakan. Allah mengetahui apa yang Allah ciptakan. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui atas apa yang Allah ciptakan, dan beliau maha berlemah lembut dan maha tahu apa-apa yang ada pada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan hak, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jalan hidayah kepada hak. Oleh karena itu, segala sesuatu yang kontradiktif, yang bertentangan dengan kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang batil, karena sudah menjadi hukum akal bahwasanya hak bertentangan dengan batil, bahwasanya shawab kebenaran bertentangan dengan khata, dan tidak pernah terjadi hak dan batil ada pada satu tempat. Tidak pernah terjadi kebenaran dan kesalahan ada pada satu tempat. Dan itu semua hak tidaklah datang kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu yaqul ومن قوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إذا الطاعة لله سبحانه وتعالى، ونطيع الرسول طاعة لله لأنه من كونه رسول الله، ونطيع أولي الأمر من كونهم مطيعين لله ولرسوله. ثم صفة وأولي الأمر أنهم منا. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan dengan firman beliau orang-orang mendapatkan hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa ulil amri minkum. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Allah, dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul, karena Rasul adalah utusan Allah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk taat kepada ulil amri dengan catatan mereka adalah minkum, dari golongan kalian, minna, dari golongan kita semua. Ya'ni minal ladina aman. Maksudnya dari orang-orang yang beriman. Karena al-qitam muta'alluq bil mu'minin. Ya ayyuhal ladina amanu ati'u. Fal-qitam mutawajjihun lil mu'minin. Karena yang mu'minin bimada? Billah. Karena yang menjadi lawan bicara, yang menjadi khitab, yang menjadi sasaran dalam ayat ini adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman kepada siapa? Orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ati'ullah wal-rasul. Alladzina amanu, hum alladzina mada? Yu'minuna billah. Billah, al-ilahil wahid. Ya'ni yashhaduna an la ilaha illallah. Wal-rasul. من كونه رسول الله، يعني يشهدون أن محمد رسول الله. هذا بيان لحال ماذا؟ الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Beliau menjelaskan bahwasanya maksudnya di sini orang-orang yang beriman adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Dan beriman kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini penjelasan dari yang dimaksud dengan yu'minuna billah, daripada orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasulnya. Wa ulil amri minkum, yani man minkum ayyuhal mu'minuna billahi wa bi rasulih. Fa idzan la wilayata li amri al-muslimin illa minhum. Dan ulil amri, para pemimpin yang minkum, da'i dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu tidak ada kepemimpinan dari di antara kita kecuali dari orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa hadhihi al-ayah kafiyah li qat'i an-nizaa' liman yuti'u Allah wa Rasul. Alladhi la yuridu ta'ata Allah wa Rasul wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin. Hadha ya'rifu. حسيبه الله. لكن الذي يريد أن يقول لنا أن الإسلام يقول أطيع أولي الأمر منكم ومن غيركم فعليه أن يأتي. ربنا قال منكم. Ayat ini sebetulnya sudah cukup untuk memutus pertentangan yang ada di tengah-tengah kita seputar kepemimpinan non-Muslim. Nah, tapi bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, ayat ini sudah cukup bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau orang yang yu'minu bi ba'dun wa yakfuru bi ba'd, orang-orang yang beriman kepada sebagian yang diturunkan oleh Allah dan mengingkari sebagian yang diturunkan oleh Allah, ini hisabuhu 'ala Allah. Maka dia akan dituntut di depan Allah Subhanahu wa taala nanti kelak di hari kiamat. Nah, adapun mereka orang-orang, Allah sudah jelas mengatakan bahwasanya kita tidak bisa punya pemimpin kecuali dari golongan kalian. Adapun mereka yang mengatakan bahwasanya bisa minkum wa min ghairikum, dari golongan kalian dan dari selain kalian, maka hendaknya mereka mendatangkan dalil, karena Allah sudah jelas mengatakan minkum, dari golongan kalian. Hadza lil fi'ati al-ula wa a'tadu annahu yakfi. يكفي. طيب ننتقل إلى الفئة الثانية الذين حصل عندهم نوع من التشوش. ماذا قالوا؟ أنتم تفسيركم للدين تفسير متحيز، وتريدون أن تبذلوا رحمة الله عليكم، ولا تريدون لأحد شراكة معكم. لماذا؟ قالوا نحن شركاء في وطن واحد، وما دمنا شركاء في وطن واحد فإذا يجب أن تكون عندنا فرصة متساوية للوصول إلى أي منصب وإلى أي مركز وإلى أن تصرف بحرية كاملة بصورة متشابهة، لأن غير هذا يعني أنكم تضطهدون الأديان الأخرى. نقول نحتكم نحن وأنت، نحتكم نحن وأنتم إلى ماذا؟ إلى العدل والنقل. Beliau merasa kalau penjelasan yang tadi tentang ayat tadi ini sudah cukup bagi orang-orang kelompok yang pertama, kelompok yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Adapun kelompok yang kedua yang mereka merasa ragu karena ada pengkaburan-pengkaburan dari pihak-pihak lain, ini mereka yang sudah apa namanya dikabulkan pandangannya, mereka berpandangan bahwasanya antum penafsiran antum terhadap agama terlalu eksklusif. Antum ingin membataskan rahmat Allah kepada antum saja. Antum tidak ingin apa namanya pihak-pihak lain, agama lain ikut bersama-sama antum dalam membangun negeri ini. Kita ini satu negeri. Selama kita tinggal di satu negeri, satu bangsa, maka semuanya punya hak yang sama. Semuanya setara untuk sampai ke kursi kepemimpinan, untuk sampai ke jabatan apapun. Mereka mengatakan seperti itu. Apa namanya? Terakhir. Antum ternyata ingin memaksa manusia, dan ini termasuk ikrah fitri, memaksa seseorang untuk ikut kepada satu pandangan, dan ini tidak benar. Mereka berargumen seperti itu. Fanaqulu lahum laysa hunaka dinun fil ardi في الوقت الحاضر ولا في الماضي أعطى الحرية الدينية لغير المعتنقيه إلا الإسلام، وشواهد التاريخ تدل على هذا دلالة قطعية. ليس هناك مرة أخرى، ليس هناك ليس هناك دين أعطى غيره من الأديان حرية وحفظهم في دينهم ولم يكرههم ولم يستجلبهم بأي صورة غير الدخول الطوعي في الإسلام. ليس هناك دين إلا الإسلام. كل الأديان قاطبة، سواء كانت الأديان التي هي رسمية ومعروفة أو الأديان الأخرى مثل الإلحاد ومثل الأفكار الحديثة التي لا تستند إلى الإيمان بخالق للكون، كلها قامت على اضطهاد الغير وإكراهه إلا الإسلام، لأنه في أساسه قال لا إكراه بالدين. فإذا لا يمكنكم أن تقولوا أن الإسلام يكره الناس حتى يكونوا مسلمين. Beliau mengatakan bahwasanya kita menjawab mereka dengan apa? Kita menjawab mereka bahwasanya tidak ada agama apapun di atas muka bumi, baik di zaman dulu atau zaman sekarang, yang memberikan hurriyah, memberikan kebebasan kepada selain penganutnya seperti agama Islam. Tidak ada agama yang tidak memberikan pemaksaan, yang tidak menekan seperti agama Islam. Sedangkan agama-agama lain, baik agama yang resmi atau agama ateis atau agama-agama baru, pemikiran-pemikiran baru yang meyakini bahwasanya alam semesta ini tidak ada penciptanya dan lain sebagainya, ini berdiri di atas asas penindasan, berdiri di atas asas pemaksaan. Adapun Islam tidak pernah memaksa seseorang untuk masuk agamanya. Jadi enggak ada, dari zaman dulu sampai sekarang enggak ada agama yang seperti Islam. Min al-wadih annahu la ahada ya'tarifu 'ala ayyi dinin min al-adyan al-mawjuda fi Indonesia aw fi ayyi makanin akhar fil 'alam al-Islam fi an yu'mina an-nas bima yasha'un wa an yumarisu sha'airahum ad-diniyah وأن يكون لهم حق الوجود دون أي تدخل أو محاولة للتأثير عليهم بأي وسيلة من وسائل القهر أو الإكراه، هذا أمر مقرر وواضح ولا ننازع فيه. ولكننا نتكلم الآن في شان الشراكة المجتمعية. ومعنى الشراكة المجتمعية أننا نحن وهم في بلد واحد ونريد أن ننظم حياتنا في الأداة المعروفة التي تسمى الحكومة والدولة. وهذه الحكومة والدولة نريدها أن تعطي أن تغطي مصالح جميع الناس من مختلف الأديان. ولكن كل شراكة تعطي التمثيل في القوة بمقدار الكثرة. Beliau mengatakan bahwa ini sudah jelas bahwasanya tidak ada yang bertentangan yang menentang bahwasanya kita tidak boleh apa namanya intervensi terhadap ibadah agama-agama lain. Kita tidak boleh mengganggu mereka, kita tidak boleh memaksa mereka dengan cara apapun. Ini sudah jelas, kita tidak memperdebatkan ini. Akan tetapi yang akan dibahas sekarang adalah asy-syarakah, bagaimana kita bermitra bersama-sama. Nah, ini yang beliau ingin bahas sekarang. Apa namanya, apalagi kalau berbicara tentang al-hukum wad-daulah, tentang pemerintahan dan sebuah negara. Jadi beliau ketika berbicara tentang hukum al-hukum wad-daulah, pemerintahan dan sebuah negara, ini tergantung kepada kekuatan di dalam menjalankan hukum itu tergantung kepada jumlahnya, banyaknya atau tidaknya. لو تأسست، انظر إلى جميع الشركات التي تشتغل في عالم المال. عندما تمثل في مجلس الإدارة، أنت يمكنك الآن، ننظر الآن إلى الشركات التي تعمل في عالم المال والأعمال. Coba kita melihat kepada syarikat, kepada apa namanya kerjasama bersama-sama yang ada di dunia apa namanya ekonomi dan dalam konteks harta dunia bisnis. Jika kau ada syarikat lil petrol atau syarikat lil apa disebut antum al hafi hada alladhi huwa al handal handphone ha sami'a jawal atau ay syarikat, ليس من الطبيعي ان يكون الشخص الذي له 15 سهم مثل الذي يكون له 85 سهم في مجلس الإدارة. لا يمكن أن يكون قوة التصويت في مجلس الإدارة لصاحب الأقلية مثل صاحب الأكثرية. صحيح، تصويت قوتهم التصويتية واتخاذ القرارات الخاصة بالشركة مبني على ماذا؟ مبني على مساهمتهم في الشركة. الذي يضع مليون ليس كالذي يضع مليار بلا شك. Beliau mengatakan kalau ada seseorang yang melakukan kerjasama misalkan dalam perusahaan handphone dan lain sebagainya, tentunya yang punya saham 15% itu gak seperti yang punya saham 85%. Beda. Orang yang menaruh harta sekian gak sama seperti yang menaruh harta lebih banyak. Jadi kekuatan suara di dalam apa namanya perusahaan tersebut ketika mengambil kebijakan itu bergantung kepada siapa yang sahamnya lebih besar, siapa yang bagiannya lebih besar, atau bahasanya seperti yang disebut asas proporsional yang tadi disebutkan. فلنقل أن هناك أسرة تملك شركة. هذه الشركة تملك فيها 80%. ثم جاء فرد من أسرة لا تملك بهذه الشركة إلا 1%، وقال أنا رجل موهوب وأستطيع أن أغير الشركة وأمشيها أفضل مما يمشيها هذه الأسرة. أقول لك أنا لست من أبناء هذه الأسرة، لست من أبناء هذه، لا يمكنك أن تكون من أبناء هذه، لكن في شراكة الوطن يمكنك أن تكون من أبناء الأسرة بشرط أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتعلمت في الوطن. Kalau ada sebuah keluarga yang punya perusahaan, misalkan punya saham 80%, kemudian datang seseorang yang sama sekali nggak punya saham walaupun cuma 1%, kemudian dia datang, saya ini orang yang berbakat, saya mampu untuk menjalankan perusahaan, maka saya pantas memimpin perusahaan ini. Kita bisa mengatakan kau bukan bagian dari keluarga ini, sehingga kau tidak punya hak untuk memimpin perusahaan ini, untuk menjalankan perusahaan ini. Begitu juga di dalam konteks kenegaraan. Dalam konteks kenegaraan, kalau kau ingin memimpin negara, bisa syaratnya gampang. Maka kau harus bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. فإذا نحن هنا ونحن نتكلم الآن في الدليل العدلي هنا في مجتمع ديمقراطي ومعنى المجتمع الديمقراطي أن يعطيك فرصة متساوية لجميع المواطنين ولكن هناك مؤهلات لإنسان يشغل منصب الرئيس أو منصب المسؤول الأول أو منصب يحتاج إلى تفويض لا بد أن يكون عنده فرصة متساوية أنا أقول عند كل مواطن في أي دولة إسلامية عموما وفي أندونيسيا خصوصا عنده فرصة متساوية لأن يكون رئيسا جمهوري أما إذا رئيسا جمهوري بشرط أن يكون من الأغلبية كيف يكون من الأغلبية؟ يدخل في الإسلام عنده مشكلة يعني إذا هو طموح جدا والرئاسة ممتازة بالنسبة له يدخل في الإسلام ليس عندنا مشكلة لو أخذ الإنسان في الإسلام وحسن إسلامه فصار واحدا من الأغلبية هل عند الأغلبية مشكلة يعني يعطوه فرصة للوصول إلى الرئاسة عندكم مشكلة في مشكلة إذا أبقى لكن يريد أن يكون من الأقلية ويريد أن يتمتع بحقوق الأغلبية فهذا ليس من النظام الديمقراطي Itu tadi yang beliau katakan adalah dalil akli. Dan kita ini ada di masyarakat yang demokratis. Nah, di dalam masyarakat yang demokratis, ini adalah kriteria-kriteria yang harus dipenuhi bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Salah satu syarat untuk menjadi pemimpin, dia harus bagian dari mayoritas. Karena ini sesuai dengan asas proporsional. Sebenarnya, semua rakyat ini punya hak yang sama untuk menjadi pemimpin dalam negara demokrasi. Akan tetapi syaratnya tadi, syaratnya harus dari mayoritas. Makanya gampang, kalau dia tetap ingin masuk Islam, seorang yang kafir, ingin tetap menjadi pemimpin di masyarakat yang mayoritas muslim, syaratnya dia masuk Islam. Apabila dia sudah masuk Islam, misalkan, dan Islamnya menjadi Islam yang baik, maka kita nggak akan ada masalah untuk menerima dia sebagai pemimpin. Apa ada masalah untuk menerima sebagai pemimpin? Nggak ada masalah. Oleh karena itu gampang syaratnya. Kalau tetap ngotot mau jadi pemimpin, syaratnya masuk Islam dan Islamnya baik. Maka nggak akan ada masalah untuk menjadi pemimpin. Inilah syarat untuk menjadi pemimpin dalam sebuah negara demokrasi yang menganut asas proporsional harus dari pihak yang mayoritas. Nggak boleh orang dari kalangan minoritas kemudian ingin memimpin mayoritas. Ini tidak sesuai dengan konsep masyarakat demokrasi. Dan nasekalam عن 15% من المسلمين في فرنسا وهناك تركز في مدينة باريس لا يتصور في بلد الحرية والمساواة وعاصمة الأنوار كما يسميها عشاقها أن يكون عمدة باريس مسلما لا يتصور في العقل كتاب البكرة مثال كان بباريس بباريس ini jumlah muslim 15% dari penduduk Paris negara yang dikatakan kota yang dikatakan kota kebebasan, kota yang dikatakan ibu kota cahaya bagi orang-orang yang suka sama Paris. Ini enggak terpikirkan di benak kita bahwasanya yang memegang kampus kepemimpinan di kota Paris dari kalangan muslimin. Ini sama sekali enggak terpikirkan di benak kita. Asyubhatu tsaniyah. Yaqulun an al-muslim معروف بعجله وكسله وعدم كفايته وأنه لا يصلح لشيء نحن نحتاج إلى غير المسلم لأنه قادر لأنه ممتاز جربنا المسلمين كلما طلع مسؤول بعد ما تنتهي مدته يكتشف أنه قد أخذ الأموال واختلسها وماذا ويقدم للمحاكمة وما إلى ذلك وليس عندهم القدرة والكفاية نقول لهم أنتم تعانون من عقدة نفسية اسمها عقدة الخوف من الدجاجة kemudian stigma negatif yang kedua syubhat yang kedua Ini adalah mereka mengatakan bahwasanya umat Islam ini enggak mampu. Umat Islam ini malas-malas, umat Islam ini enggak layak untuk menjadi pemimpin. kita butuh kepada seorang non-muslim yang mampu, yang layak, yang punya kapabilitas untuk menjadi pemimpin. Karena umat Islam ini biasanya kalau diangkat jadi pemimpin, jadi pejabat, biasanya begitu selesai masa jabatannya, ternyata dia adalah koruptor, ternyata diangkat kepada pengadilan. Ini ada, gak beredar di tengah-tengah kita. Maka jawab kita apa tentang syubhat ini? Kata beliau, antum tu'anuna min uqdatid dajaji, kata beliau. Khosnat dajaji. Kita ini yang mengatakan seperti ini terkena penyakit takut sama ayam. Ma ya'udhu fil khawf min ad-dajajah? Sayyubayyinu lakum al-ustaz Hanifa lana syarahnaha bil amsi yawm al-jumu'ah. Apa itu penyakit takut sama ayam? Jadi saya disuruh jelaskan sama beliau yang maksud di penyakit takut sama ayam ini adalah seseorang dia setiap melihat ayam dia kabur ketakutan. Setiap melihat ayam kabur ketakutan. Ternyata kenapa? Ternyata yang ada di bayangan dia ini seperti biji. Ayam kalau melihat biji lari mau makan tuh biji. Dia merasa dirinya seperti biji ketakutan kalau melihat ayam dia kabur ketakutan. Akhirnya dia diajak untuk berobat ke psikiater menasehati dia, diambil biji, ditaruh di tangannya. Sekarang ditanya psikiater, lebih besar mana, Anda atau biji? Dia lebih besar daripada biji. Kemudian, kalau begitu saya mau tanya, lebih besar mana, Anda atau ayam? Dia lebih besar daripada ayam. Kalau begitu kenapa harus takut sama ayam, kata dia. Kalau kau jauh lebih besar dari ayam, kenapa harus takut sama ayam? Habis itu udah dinasehatin, udah pegel dan psikiater nasehatin dia, terakhir dibilang, iya, gak apa-apa, emang begitu, akan tapi tetap aja ayam melihatnya sebagai biji. Jadi ini penyakit ketakutan. Dia merasa ayam melihat dirinya sebagai biji, sehingga dia lari ketakutan sama ayam, karena yang ada di pikirannya, ayam melihat dia sebagai biji, dan ayam bakal makan dia, bakal masuk dia. Izan hum yugni'unana, yannana sigar jiddan. Wa anna ghairal muslim kabir jiddan. وهذه من أخبث الأفكار وأصحابها خونة للدين وخونة للوطن وخونة للإنسانية لأنهم يحتقرون الإنسان ويمارسون تفرقة عنصرية خبيثة وكريهة وهؤلاء هم عملاء الأجانب هؤلاء يرتكبون جريمة هؤلاء يحاربون العقل هؤلاء تجار الشرف هؤلاء لا خير فيهم ini yang sedang kita alami sekarang. Mereka ingin membuat kita yakin, masyarakat kita, bahwasanya kita umat Islam ini kecil, kita umat Islam ini gak bisa apa-apa, sedangkan mereka kaum kafir ini besar, mereka punya kekuatan luar biasa. Kata beliau, perlu diketahui bahwasanya mereka ini adalah pengkhianat agama. Mereka-mereka ini yang mengatakan demikian adalah pengkhianat bangsa. Mereka ini yang mengatakan demikian adalah pengkhianat kemanusiaan. Kenapa dikatakan pengkhianat kemanusiaan? Karena dia membuat manusia remeh-temeh, seakan-akan tidak ada harganya. Dan mereka tidak renteng, tidak bukan, kata beliau, umala'ul ajanib. Mereka adalah antek-antek asing. Dan mereka adalah tijar syaraf. Mereka adalah orang-orang yang memperjual belikan kemuliaan mereka. Mereka adalah orang-orang yang jelas-jelas telah melakukan kerusakan di mana-mana, kata beliau. Andam yuriduna an tahtagira badak. Wa an tahtagira dinak. Wa an tahtagira adlak. Wa an tahtagira insaniyatak. Yuriduna an yudmi'uka an takuna abdan. Wa an tahur. Masa ta'badtum an-nasa wa qad waladatum ummahatum ahrara. ولدتنا أمهاتنا أحرار وزادنا الإسلام حرية رفع الإسلام رأسنا في السماء وصرنا خير أمة أخرجت للناس وهؤلاء يريدون أن نكون تحت أجدام أعدائنا وأن نكون أذلة والله أراد أن نكون أعزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين Mereka ini ingin kita sendiri meremehkan agama kita. Mereka ingin kita sendiri meremehkan diri kita. Mereka ingin kita sendiri meremehkan akal kita. Mereka ingin kita sendiri meremehkan diri kita sebagai manusia. dan mereka ini ingin menganggap diri kita sebagai budak dan mereka adalah orang-orang yang merdeka. Sejak kapan kita menjadi budak kata beliau? Kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita sebagai orang yang merdeka dan Islam menambahkan lagi kemerdekaan kita saudara-saudara sekalian. Islam mengangkat kita tinggi-tingginya sampai ke langit dan Islam mengangkat kita menjadi umat yang terbaik di atas muka bumi, tapi mereka ingin menaruh kita di bawah telapak kaki mereka. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah antek-antek asing yang menginginkan supaya kita terlihat hina dan dina, terlihat kita di bawah injak-injak terus menerus ikhwan sekalian. Dan ketahuilah bahwasanya sesungguhnya kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan hanya milik umat Islam. Rubba unsuriyah bitab'in wa dhahrat unsuriyataha wa ba'da hazimati hadhihi al-unsuriyah fi al-harb al-alamiyyah al-thaniyah شعرت أوروبا والغرب بشكل عام أوروبا وأمريكا لأنها كانت حقيرة لأنها تتبنى التمييز العنصري. تقول أن أولي العرض الأبيض هم الأذكياء وهم الجنس المتفوق وهم الجنس الذي يجب أن يحكم العالم وهم السادة ومن سواهم عبيد. وقامت على ذلك الحرب العالمية الثانية التي قتل فيها وفيما قبلها وبعدها من الحروب في القرن العشرين 100 مليون إنسان في الأولى والثانية في خلال القرن العشرين. لماذا؟ لأن الفكرة العنصرية هي فكرة ضالة وفكرة جاهلة وفكرة حقيرة لأنها تميز بين البشر. فإذا أصبح الغرب يشعر بالعار من هذه الفكرة. الآن كانوا يظنون في أمريكا للذين هم من أصل من كانوا يسمونهم السود. الذين هم من أصل أفريقي يسمونهم ماذا؟ السود. ويسموهم نيجرو. أصبح الآن ماذا؟ حسنوا ألفاظهم لأن من العار أن تحتقر إنسانا خلقه الله مثلك وعنده الإمكانية مثلك أن ترى أنه أحقر منك وأنه أقل منك بسبب لونه. فأصبح ماذا يسمونهم؟ يسمونهم الأمريكيين الأفريقيين. من أوروبا sebetulnya tabiatnya Eropa ini memang sudah rasis, unsuri, kata beliau. Ini sudah jelas dari zaman dahulu, dari ketika terjadi perang dunia pertama dan kedua, yang mana menelan korban lebih dari 100 juta manusia pada saat itu. Ini sebenarnya disebabkan karena sifat rasis dan fasis yang mereka miliki, tuan sekalian. Mereka kaum yang menamakan bangsa putih orang-orang Eropa ini merasa bahwasanya mereka yang paling pintar di atas muka bumi, mereka yang paling mulia, mereka yang paling agung, dan sedangkan selain mereka adalah budak-budak yang tidak perlu dihargai. Ini Eropa, ini udah malu dengan pemikiran ini. Mereka menganggap pemikiran ini yang dulu yang menjadi sebab pertempuran perang dunia pertama dan kedua, ini adalah sebuah air. Oleh karena itu, pada saat ini mereka mulai memperbaiki bahasa mereka. Orang Afrika yang mereka namakan orang-orang hitam, orang-orang negro terlebih dahulu, sekarang mereka mulai perindah kata-katanya ketika manggil mereka. Karena mereka anggap ini sebagai rasis-rasis dan ini sebagai hal yang sebuah aib. Akhirnya sekarang dipanggil orang Amerika Afrika. Orang Amerika Afrika. Jadi mereka perbaiki karena mereka sendiri menganggap ini sebagai ar, sebagai aib. Amma ghairul muslimin fa wajihu hadithi ilayhim وأقول لا تكابروا طبيعة الأشياء، لا تكابروا الحقيقة. الحقيقة أن المسلمين أغلبية ويجب أن تحترم هذه الحقيقة وأن يكون هناك سلام في هذا المجتمع وأن تكون هناك أخوة وطنية وأخوة إنسانية بين الجميع وأن يكون هناك تعاون لبناء هذه الأوطان في البلدان الإسلامية كافة. فكما أن المسلمين الذين هم أقلية في أمريكا وأقلية في فرنسا وأقلية في إيطاليا يحتدمون وضعهم بوصفهم أجلية في تلك البلدان وهم من أصلها، بعضهم من أصل تلك البلدان أسلموا وبعضهم مهاجرون انتقلوا إليها واكتسبوا جنسيتها، وهذا شيء موجود وطبيعي جدا لا اعتراض على أحد عليه. الأجلية تحترم الأغلبية ولا تحاول أن تكرهها، لأن حركة الإنسان مثل حركة الماء لابد أن تكون مجاريه مفتوحة، فإذا جدت المجاري بزعم أو بفكرة أن مسيطر على الماء فإن الماء يبحث له عن طريق ويدمر، وهذا ما لا يريد أحد إلا أعداء الأوطان الإسلامية، أعداء أندلسيا وأعداء البلدان العربية وأعداء البلدان الإسلامية يريدون أي بلدية مسلمة أن يدمر، والدمار لن يمس المسلمين ولا يمس المسلمين. فإذا واجب على العقلاء من المواطنين في كل بلد إسلامي، ونحن نتكلم الآن عن أندلسيا، أن يروا أن مصلحتهم من مصلحة مواطنيهم من المسلمين، وأن جميعهم أن يتعاونوا وأن يعتبروا بالحقيقة، وهي أن الأغلبية لها الحكم ولها الصدارة ولها الميزة في تسيير الأمور، وهذا مفروض الديمقراطية التي تراضى عليها جميع المواطنين في دولة أندونيسيا وفي الدول وفي كثير من الدول الإسلامية. Dan yang ketiga adalah mereka yang non-Muslim. Beliau ingin mengatakan kepada mereka, janganlah kalian mengingkari hakikat, jangan kalian mengingkari fakta dan realita. Fakta dan realitanya apa? Umat Islam adalah mayoritas. Umat Islam adalah mayoritas. Oleh karena itu, karena umat Islam mayoritas, maka apa namanya sudah siokianya seorang mayoritas ini bisa memimpin. Sudah siokianya minoritas menghormati hak-hak yang dimiliki oleh mayoritas. Sebagaimana umat Islam yang ada di negeri-negeri barat, umat Islam menjadi minoritas. Sebagian dari mereka adalah penduduk asli yang lahir di negeri tersebut. Sebagian dari mereka adalah al-muhajir, orang-orang yang berhijrah ke negeri tersebut dari negara lain. Mereka menghormati hak-hak mayoritas. Dan ini sudah menjadi sebuah keniscayaan. Minoritas menghormati mayoritas. Oleh karena itu, marilah sama-sama kita bangun keniscayaan ini sehingga bisa sama-sama membangun negeri, bisa sama-sama saling membantu, bisa sama-sama gotong royong untuk membangun negeri ini. Jangan kita ingkari hakikat ini, jangan kita ingkari fakta dan realita yang ada ini. Beliau mengatakan bahwasanya ini beliau ucapan ini beliau ingin sampaikan kepada orang-orang yang masih berakal, yang ingin kemaslahatan untuk negeri ini, yang ingin kebaikan untuk negeri ini. Adapun orang-orang yang di luar negeri ini, tentunya mereka ingin menghancurkan semua negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim. Mereka ingin mengacak-acak semua negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Oleh karena itu, beliau mengingatkan lagi kepada semua kepala orang-orang yang berakal, yang menginginkan kemaslahatan untuk negeri ini, yang menginginkan kebaikan untuk negeri ini, yang cinta sama negeri ini, yuk sama-sama akui mereka sebagai mayoritas. Berikan hak-hak mereka, berikan keistimewaan mereka, jangan ditentang hak-hak mereka, sehingga kita bisa bersama-sama membangun ini negeri, sehingga kita bisa sama-sama bergotong royong untuk mensejahterakan kita punya negeri kita beri. Bagi unsuran min anasul umma wa hibwan wajia lahuma kalimataini gasirataini sebegan lima bagi min al-wakti. Awaluhuma al-ulama أو وخصوصا الذين تورطوا في تزيين الباطل وفي تشويه الحقيقة، والفئة الثانية الشباب في تزيين الباطل، الباطل جميلهم وهم أرادوا أن يجملوه وأن يلبسوا على الأمة أمرهم. Beliau ada dua unsur dari umat ini yang ingin beliau bicarakan. Yang pertama adalah ulama, khususnya mereka yang berupaya mempercantik hal-hal yang batil, dan mereka yang berupaya untuk mengkaburkan hakikat. Dan unsur kedua adalah para pemuda. Fa'amma haulai mansubina lil'ilm alladhina yuzayyinuna al-batil ويريدون أن يبرروه مع علمهم بأنه باطل. نقول له إن كنت لا تعلم أنه باطل فلست عالما، اذهب تعلم من جديد. وإن كنت تعلم أنه باطل فنحن نقول لك لا يليق بك أن تكون خائنا، لأن كل إنسان مسؤول عن العامة سواء كان في مهنة أو كان في محل توجيه فهو صاحب أمانة يجب أن يراعي هذه الأمانة. مثلا لو جاء طبيب وأدنى مريض لإجراء عملية وهو لا يحتاج هذه العملية لمجرد أن يأخذ منه الفلوس فهو خائن، ولو فعل هذا وسرق كليته لقوله أن هذه الكلية فاجلة حتى يبيعها فهو مجرم. والعالم الذي يشوه الدين ويتاجر به ويبيعه لأن الناس يستمعون إلى كلامه بوصف عالم فهو خائن لله وخائن للرسول وخائن للأمة. وموقفه هذا موقف يجب أن يخجل منه وأن يتوارى عن الأمر. Nasihat yang pertama untuk mereka yang dinisbatkan kepada ilmu, mereka yang merasa dirinya ada ulama tapi mengkaburkan hal-hal yang hak dan mempercantik hal-hal yang batil. Nasihat beliau, kalau engkau tidak tahu hukum Allah bahwasanya itu haram, maka engkau bukan orang alim. Beliau, kalau tidak tahu maka engkau bukan orang alim, kalau kau bukan orang alim maka pergilah belajar dengan orang-orang alim. Tapi kalau kau mengetahui hukum tersebut kemudian kau berkata sebaliknya, maka engkau adalah pengkhianat kepada beliau. Kau telah mengkhianati umat beliau karena seseorang itu bertanggung jawab terhadap masyarakat secara umum, baik dalam profesi atau di dalam kedudukannya di dalam memberikan arahan kepada masyarakat. Ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau memberikan contoh kalau seorang dokter dia enggak tahu bagaimana caranya operasi, kemudian dia menerima uang dan melakukan operasi, ini salah. Dia melakukan tindakan kriminal. Bahkan kalau dia ambil ginjal, dia katakan ginjalnya udah gagal, kemudian ginjal tersebut dijual, dia telah melakukan tindakan kriminal. Dia telah berkhianat. Makanya beliau mengatakan kalau orang alim yang memperdagangkan agama, yang mengkaburkan hakikat, yang mempercantik kebatilan, kata beliau ini adalah orang yang berkhianat kepada Allah dan Rasulnya dan kepada umat Islam. Maka oleh karena itu beliau mengatakan orang-orang seperti ini harus sadar dan orang-orang seperti ini harus mundur dari masyarakat, jangan lagi menampakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Amma antum ayuhal syabab fahunaka man yuhawilu an yasta'bidakum wa yasta'bid al-ummata abrakum. Kun hurran, kun hurran. Wa awwalu babil hurriya an tuharrir adlaka min al-khurafati wa al-turahat الأكاذيب التزييف، لأنهم يريدون أن يقنعوك أنك عبد وأنك دليل وأنك لا تساوي شيئا وأنك تحتاج إلى سيد يسيرك من غيره، لا لشيء يوالي أنك مسلم، لا لشيء يوالي أنك أنت عالم ثالث، يسمونك عالم ثالث، لست من العالم الأول المتميز ولا من العالم الثاني، وإنما أنت من العالم الثالث. أنت مسلم، أنت من العالم الأول، بإمكانك أن تأخذ أعلى الجوائز في العالم وتقتلع في العلوم، بإمكانك أن تكون أحسن طبيب في العالم، بإمكانك أن تكون أحسن مهندس في العالم، بإمكانك أن تكون تاجرا بارعا واقتصاديا منتجا وإداريا فذا، كل هذا تستطيع أن تفعله، ولكن إن قبلت بالقيود على عقلك وعلى إرادتك فستظل عبدا وستساهم في سوق الأمة إلى العبودية. أنت حر فأثبت حريتك وارفض الغيوب وارفض العبودية. Yang kedua, nasihat untuk para pemuda. Beliau, ini ada pihak-pihak yang ingin memperbudak para pemuda. Memperbudak dengan cara apa? Dengan cara mendoktrin mereka dengan mitos-mitos dengan kebohongan-kebohongan yang beredar di tengah-tengah mereka. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya engkau adalah hina-hina. Mereka ingin menunjukkan bahwasanya engkau tidak mampu, bahwasanya engkau tidak sama dengan mereka. Engkau butuh kepada seorang tuan yang menuntunmu kemanapun. Engkau tidak bukan hanya seorang budak. Kalian ini Indonesia, ini semua tidaklah mereka katakan kecuali bukan karena apa-apa, karena antum adalah muslim. Mereka tidak mengatakan apa-apa kecuali karena apa? Karena antum orang Indonesia. Mereka mengatakan antumnya orang Indonesia merupakan penduduk bumi lapis ketiga. Bukan dari lapisan pertama, bukan dari lapisan kedua, tapi dari lapisan ketiga. Tidak ketemu. Antum umat Islam, antum orang Indonesia, kalian adalah penduduk bumi lapis pertama. Kalian bisa untuk menjadi arsitek paling baik di dunia. Kalian bisa untuk menjadi dokter paling baik di dunia. Kalian bisa menjadi pengusaha paling sukses di dunia. Kalian bisa itu semua dengan cara apa? Kalian membebaskan diri kalian dari semua mitos-mitos ini. Kalian membebaskan diri kalian dari semua propaganda ini. Kalian membebaskan diri kalian dari semua kebohongan-kebohongan yang disebar oleh musuh-musuh Islam di tengah-tengah kalian hingga kalian terikat. Oleh karena itu, asbit furiyatak, kata beliau, buktikan, buatkan bahwa kalian semua adalah orang-orang yang merdeka dan lepaskan semua ikatan-ikatan yang mengikat kita. Wa'alam annaka idha kunta hurran, lawiyan, mutafawwidan, فهذا أمر يحبه الله ورسوله. قال تعالى: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تحزن. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. نحن لا نتكلم عن قوة العضلات. قوة العضلات تنتهي. لا يجرونكم إلى العنف، لا يستفزونكم. اغلبوهم بقوة الإرادة وقوة العمل. تنتظرون لأنكم تحملون الحد والحب يعلو ولا يعلى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan ketahuilah, kata beliau, bahwasanya engkau adalah seorang yang merdeka dan engkau adalah seseorang yang kuat. Dan Rasulullah SAW bersabda, Al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'min adda'if. Sesungguhnya seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Beliau tidak bicara tentang kekuatan otot, karena kekuatan otot akan hilang, akan sirna seketika. Jangan sampai kita tertarik, terdorong untuk melakukan hal-hal kekerasan karena mereka. Akan tetapi beliau berbicara tentang kekuatan akal. Dia bicara tentang kuwatul iradah, kekuatan keinginan. Dia berbicara tentang kekuatan hak, dan hak ya'lu wa la yu'la alaih. Hak akan selalu berada tertinggi, paling atas, tidak akan pernah tersaingi ibadullah sekalian. Dan ini yang beliau sampaikan, saya mohon maaf atas kekurangan dalam menerjemahkan. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dialog daripada guru kita terjumpa dengan Habibullah bin Muhammad Baharun. Kita akan buka dua sesi pertanyaan, di mana setiap sesi ini berisi tiga pertanyaan. Kita akan buka sesi pertama, tiga pertanyaan. Sebutkan nama dan asal. Bisa dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Abdul Majid bin Umar bin Ismail ingin bertanya. Tadi disampaikan salah satu ayat Allah, faqala ta'ala ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ya. Ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Yani minal mu'minin laisa minhum. Yang jadi pertanyaan, bagaimana ada orang Islam yang tetap memilih orang-orang luar Islam untuk memilih sebagai pemimpin? Hukum syara' bagaimana memandangnya? Apakah orang ini tetap sebagai orang Islam karena dia masih syahadat, sholat, puasa, zakat, atau orang tersebut keluar dari Islam, dengan kata lain dia itu kafir. Wa may yatalahum minkum fa huwa minhum. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal yang kedua. Syukran. Ismi Fahmi Ibrahim Al-Atas menyiapkan. Ma'afidatan ana ala masjidi anakku di jelabatin fasilat. Walakin اليوم ننتج انتشار الفكرة عند المسلمين أن لا بأس لهم عندنا المدير الكافر، ولكن نسأل الله تعالى أن يعطي هذا المدير الكافر الهداية من الله. فكيف رأيكم؟ شكرا. سؤال yang ketiga tadi sudah tadi sudah ada yang angkat tangan sebelah kanan, nanti sesi kedua. Tepatlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tetap ada kekurang pahaman sedikit. Nama Mahdi Hamid Al-Atas. Pertanyaan yang pertama Ustaz, berkenaan dengan situasi kondisi di Indonesia, apakah bisa dikatakan kalau kondisi situasi di Indonesia seperti periode Makkah, bukan periode Madinah? Makiyah laisa madaniyah. Jadi perlu ada alternatif-alternatif tidak untuk hukum yang ada di Indonesia. Itu yang pertama Ustaz. Seperti ada ayat atau hadis kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana keadaan kalian sehingga kalian mendapatkan pemimpin seperti keadaan kalian. Nah, keadaan kita begini ya pemimpinnya seperti yang sekarang. Jadi apakah ada sinkronisasinya dengan periode Makkiyah? Yang kedua Ustaz, tadi antum banyak sekali menjelaskan tentang mayoritas dan minoritas. Ada manfaatnya tentang mayoritas, majority and minority. Ada manfaatnya banyak, tapi juga banyak negatifnya tentang mayoritas dan minoritas. Kadang-kadang dengan dalih mayoritas, orang-orang gampang membuat satu bentuk yang jelek buat yang minoritas. Kadang-kadang dengan sikap mayoritas kita tidak bisa berbuat adil dengan orang yang minoritas. Bagaimana dengan mayoritas dan minoritas ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. السؤال جواب على السؤال الأول، هم عصاة وليسوا كافرين، لأن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا يجوز أن نكفره أصلا. من أكبر المصائب في العالم الإسلامي هو التكفير، فلا يمكننا أن نقع في هذه الحفرة، لأننا إن وقعنا في حفرة التكفير فقد وقعنا في الضلالة. لكن لا شك أن هذه فكرة ضالة، وهذا الفعل الذي فعله فعل عاصي. نحن قلنا أن هؤلاء فيهم وفيهم ورجعنا فيهم كل الصفات التي تجعلهم. طبعا أنا ما أتكلم عن الفرد الذي انتخب، ما أتكلم عن الفرد الذي انتخب هو تحت التأثير، وربما حتى يكون معذورا، وربما حتى لا إثم عليه. هذا أمر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. الفرد المواطن العادي الذي تأثر بالدعايات هذا غير مهم، هذا نحن نوعيه، نخرجه من إطار الجهل. الجاهل معذور، ولكن وظيفة العالم أن يوعيه. لكن نتكلم عن العالم الذي يروج، ليس عن العالم الذي يروج للباطل ويزين الباطل أيضا لا نكفره، لأنه يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن نقول أنه ضل السبيل، نقول أنه ضل السبيل وأدنى إثما عظيما. Beliau mengatakan bahwasanya mereka ini tidak bisa kita kafirkan sembarangan, tapi mereka masuk kategori ikhlas, orang-orang yang bermaksud kepada Allah. Karena kenapa? Karena tidak ada. Apabila mereka mengetahui hal tersebut, adapun yang tidak tahan, jahil, jahil mengajar orang jahil, maka bisa ditolak, bisa diurut. Mengapa kemudian kita kafirkan mereka? Karena selama orang itu bersyahadat bahwa hanya surat Tuhan Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah, maka lalu dia terpilih, tidak boleh dikafirkan. Dan termasuk musibah paling besar pada saat ini di dunia Islam adalah gampangnya orang mengkafirkan. Jangan sampai kita jatuh di dalam lubang takfir, di dalam lubang kafir mengkafirkan. Oleh karena itu, akan tetapi ini pemikiran yang sesat menyesatkan. Dan orang yang punya pemikiran seperti ini dan punya sikap seperti ini, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapat dosa yang besar. Dia tidak berbicara tentang pribadi perorangan. Mungkin kalau perorangan masyarakat awam, masyarakat biasa, mungkin terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang ada di tengah masyarakat. Mungkin mereka tidak tahu hukumnya wajahul ma'zur. Orang yang bodoh bisa dimaafkan. Akan tetapi problemnya ini orang-orang yang alim, yang mengerti, tapi justru atau namanya menyuburkan pemikiran seperti ini. Justru mereka mempromosikan pemikiran seperti ini tengah-tengah masyarakat. Mereka juga tidak bisa dikafirkan, tapi jelas mereka sifat dan menyifatkan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan dosa besar dari Allah Subhanahu wa taala. يعني هو مثل هذا يقول لا بأس أن أكون أنا عبد، لا بأس أن أكون أنا عبد وأن تكون الأمة كلها عبيد، عبيد نحن كلنا يجب أن نكون عبيد، وهؤلاء هم الأسياد، وأن نسأل الله أن يهدي أسيادتنا سادتنا غير المسلمين أن يكونوا مسلمين، ولكن إذا كانوا مسلمين سيكون عبيد، روح لا نجيب لك ولا تكابر يا أمك. ايش هذا؟ ايش العقول الضالة هذه؟ ايش النفوس المستعبدة هذه؟ نفوس خسيسة. Tapi beliau tadi ada pertanyaan yang kedua, mungkin pertanyaannya pakai bahasa Arab di banyak yang belum paham. Pertanyaan yang kedua, bagaimana sebagian orang mengatakan enggak apa-apa pemimpinnya kafir, itu kita minta sama Allah supaya dikasih hidayah masuk Islam. Nah, beliau menjawab, ini sama saja dengan orang yang mengatakan enggak apa-apa kita jadi budak. Enggak apa-apa umat semuanya jadi budak dan orang-orang kafir jadi tuan-tuannya, tapi kita minta sama Allah supaya tuan-tuannya masuk Islam. Nanti kalau tuan-tuan yang masuk Islam, tuan-tuan jadi budak juga. Kalau tuan-tuan yang jadi budak, dia akan terkafir lagi. Jadi kita tidak bisa belum dengan pemikiran seperti ini. Syahadat hadis itu termusta'bah dengan kebiasaan. Apa yang jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa yang seperti budak, yang terbudak, jiwa-jiwa yang rendah. Jangan sampai kita harus berjiwa besar, harus punya jiwa yang tinggi dan nol dijadikan budak. هذا بس هذا كلام دجاجي beliau ini pembicaraan sama kita dikasih ayam mental ayam ini kata dia ini apa namanya pemikiran seperti ini datangnya dari orang-orang yang takut sama ayam. Oke tadi. Jadi biarkan apa namanya si ayam itu masuk Islam dalam konteks ini. Saya masih takut sama ayam sampai itu ayam masuk Islam. Jadi pemikiran-pemikiran yang datangnya dari pihak mereka bukan dari pihak kita kata dia. Mungkin itu ada. إذن يغيرون النظام الديمقراطي. كل نظام لابد أن ماذا؟ لابد أن يعني يحدد النظام. هذا الميكروفون يعطيني كم وات؟ كذا كذا وات. هذا كم وات حق ولا الهدوء؟ ها؟ أيوة. لا يمكن أن أتوقع أن هذا الميكروفون يبلغ إلى فين؟ يبلغ إلى الصين. ما يمكن. أو يعم جاكرتا كلها. الذي يعم جاكرتا الإذاعة والتلفزيون. النظام الديمقراطي مبني على الأغلبية والأقلية في كل مكان من العالم. تريدون أن تغيروا هذا؟ غيروا. قلنا نحن الديمقراطية نريد نظاما آخر. لكن طالما أنتم تقولون ديمقراطية، هذه ديمقراطية، الحكم للأغلبية. Beliau, kalau nggak mau bicara mayoritas minoritas, maka sistem demokrasi harus berubah. Segala sesuatu harus berjalan di atas sistem yang berlaku. Beliau memberikan contoh ini mikrofon, misalkan daya listriknya sekian watt. Maka nggak mungkin suara yang dihasilkan oleh mikrofon ini sampai ke China atau sampai ke semua Jakarta. Semua berjalan di atas sistemnya, semua berjalan di atas mikrofonnya. Yang bisa sampai seluruh Jakarta, televisi, radio, iya. Tapi mikrofon ini nggak bisa. Begitu juga kalau bicara demokrasi. Demokrasi ini berdiri di atas asas proporsional. Ada mayoritas, ada minoritas. Yang bisa berkuasa adalah mayoritas. Jadi kalau antum pengen apa namanya tidak mau bicara masalah mayoritas minoritas, maka nggak usah menerapkan sistem demokrasi. Cari sistem yang lain. Kepusana kita masih di atas sistem demokrasi di tempat ini, kita bicara mayoritas sekarang, maka inilah demokrasi. Demokrasi nggak lepas dari yang namanya mayoritas dan minoritas. أسوأ فكر والفكر الذي يمكن أن يبرر أن الضيف يخرج صاحب المجلس أو أن الذي له قطعة مثل هذه يقول أنا من حقي أن أملك هذا كله وأنت أخرج برا من أجل العدالة مش أنتم ناس طيبين؟ هذا أيضا من طبعا يقول هناك يعني هم يحكون ما يقال يعني طبعا هؤلاء الائتلاف يحكون تحت مع ما يقال يعني طبعا هذه كلها خارج اطار العدل خارج اطار النقاش يعني واحد يبغى يريد ان يضحك عليك يغشك يعني شغل الناس نصابين كلام انسان نصاب. Dia mengatakan bahwasanya pemikiran termasuk pemikiran yang paling buruk adalah pemikiran yang membenarkan justifikasi bahwasanya tamu bisa ngusir yang punya rumah. Jadi tamu bisa ngusir yang punya rumah. Tamu datang ke tamu jadi yang punya rumah diusir dari luar. Ini pemikiran yang paling buruk kata beliau. Atau orang punya tanah kecil, kemudian sisanya milik orang lain, kemudian dia bisa ngusir orang yang punya sisanya. Ini pemikiran yang nggak benar. Ini udah di luar akal sehat, di luar logika. Nah, oleh karena itu, atau namanya ini udah nggak rasional mereka seperti ini. Oh, tentunya para penanya ini hanya menanyakan apa-apa yang mereka dengar, apa yang beredar di tengah masyarakat ini. Jadi memang sengaja berada di tengah masyarakat supaya kita ini umat Islam jadi bahan tertawaan. Itu umat Islam jadi bahan tertawaan, jadi bahan untuk dilemahkan. Nah, oleh karena itu kata-kata seperti ini sebetulnya kata-kata yang tidak rasional. Kata-kata yang sudah di luar dari jalur diskusi kata beliau. Taban ihtiras, ihtiras wa istidrak ala hadha al-kalam. Aqsud bil dhayf alladhina ad-dawl al-ajnabiyya allati turidu an tusaytara ala Indonesia 'abra hadhihi al-afkar. Wa la aqsud al-muwatinin al-andalusiyyin min ghayri al-muslimin. Fa hum shuraka'u fi al-bayt, lakin lahum makanun fi al-mudari ma lahum. Ini sebagai penjelasan dari apa yang tadi beliau sampaikan. Maksudnya tamu di sini adalah mereka orang-orang asli di luar Indonesia yang ingin menguasai Indonesia. Nah, jadi maksudnya orang tamu yang mau ngusir rumah ini orang asing yang bukan warga Indonesia, dia ingin menguasai Indonesia. Ini yang dimaksud oleh beliau. Adapun orang-orang non muslim yang ada di dalam Indonesia, mereka juga sama-sama memiliki Indonesia yang sama juga. Tapi mereka punya agama sendiri dan bagi mereka sedikit. Nah, itu yang beliau maksud dari perkataan ini. Semoga sesi kedua untuk tiga pertanyaan. Nah, kedua, kemudian ketiga. Kebetulan dari Muhammad Al-Fasad, awalnya. Sebutkan nama dan asal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Khattab, Sekjen Forum Umat Islam. Ingin minta fatwa bagaimana caranya untuk menyadarkan umat Islam yang mayoritas, yang seharusnya sesuai penjelasan Habib, seharusnya umat Islam yang mayoritas ini kan tuan rumah. Seharusnya umat Islam yang mayoritas ini kan mestinya memimpin Indonesia. Tetapi karena umat Islam ini disihir oleh media massa yang kebanyakannya milik orang minoritas, di mana mereka punya misi menguasai Indonesia, mereka selalu menyatakan bahwa Indonesia ini bukan negara Islam. Maka jangan orang Islam yang memimpin. Kalau orang Islam ingin memimpin, berarti memaksakan diri negara ini adalah negara Islam. Oleh karena itu, seharusnya yang memimpin negara ini adalah orang non-Islam. Apalagi orang Islam banyak yang korupsi, begitu. Nah, ini bagaimana kita mengubah gerakannya, mengubah cara pandang masyarakat yang dibentuk oleh media massa ini dengan gerakan yang model apa yang harus kita kerjakan. Mudah-mudahan yang kami minta mudah-mudahan bisa jelas dan menjadi tasyian lana untuk harokat dakwah li himayatil Islam wal muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad bin Mustafa Al-Anam, kuntu talib di Jami'ah Darul Ulum Syar'iyyah Syamhuri. Ana yani kama qultum lana anna qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu atti'u Allaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Jadi ulil amri minna. فحالنا الآن قد رئيسنا الكافر ظالم جاهل فكيف يعني السؤال هل يجوز لنا أن نعمل ثورة هل يجوز لنا أن نعمل ثورة أو يجوز لنا أن نعمل هذا حتى وإن كان يعني المفسدة أكبر من المصلحة شكرا لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Ahmad min Al-Ilam Al-Islami dari media Islam panjimas.com. Saat alakin bi luhatil Indonesia tentang kondisi kita sekarang di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya, kita saat ini dipimpin oleh gubernur ghair muslim, kafir. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa yang seharusnya kita lakukan sebagai kaum muslimin? Karena kita tidak mungkin lagi taat ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum sebagaimana ayat yang disebutkan tadi. Yang kedua, bagaimana sikap kita pula terhadap pemimpin yang meskipun dia muslim, mengaku sebagai seorang muslim, tetapi memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir? Saya kira itu dua pertanyaan dari saya. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تأثير وسائل الإعلام، وكانت وسائل الإعلام تسيطر عليها غير المسلمين، الخادمة لمصالحهم، يعني كيف ننقذهم عن هذا النوم العميق. نعم. أندونيسيا تحررت بصرخة. أندونيسيا ليست دولة مسلمة، فلا يتكلف أن يكون رئيس مسلم. في الواقع يقول بأن رئيس مسلم يختلف كثير ويشعر كثير، فينبغي لنا أن ننتخب رئيسا غير مسلم. هذا كلام دجاجة، خلاص العجل يقوله، كلام دجاجة يقوله، كلام دجاجة العجل يقوله، خلاص قد قلنا لكم في جواب، معاكم فاكسين الآن، فاكسين مقاومة مرض الخوف من الدجاجة، فاكسين، فاكسين طبيعي. هكذا؟ فالجواب كيف نوجد المسلمين؟ حررهم. اندونيسيا تحررت من الاستعمار الهولندي بصرخة التي هي مرضك مرضك الله أكبر. والآن اقرنوا الدعوة إلى الحرية بالتكبير، هنا يعيننا. قولوا لهم لستم عبيدا، أنتم أحرار. الآن هناك مشكلة في أنفسنا، أننا لا تخافوا من دجاجة ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الرضا بالعبودية خلل في الإيمان وخلل في الدين. لا ترضى بالعبودية، ادعوا إلى الحرية، ادعوا إلى الكرامة، ادعوا إلى العزة. نحن متخلفون، اعلموا اولا ان التخلف حرام. نحتأثم الامة بكونها متخلفة في الصناعة، بكونها متخلفة في الطب، بكونها متخلفة في التجارة، بكونها متخلفة في التعليم، هذا كله حرام. نحن آثمون، وعلينا ان نتحرر من الاثم وان نطيع الله بان نكون ابوياء، ان نكون متفوقين، ان ننافي وان نطيع الله اولا بان نكون احرارا، لان الله خلقنا احرارا. فاذا عبدنا انفسنا لغير الله فهذا يخل بايماننا خللا بينا. لا يمكن ان ترضى بالعبودية في مسدس فوق راسك الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. لكن انت بنفسك تطيع، انت بنفسك ترضى ان تكون عبدا، ترضى ان تكون خادما، حرام عليك. Beliau jawaban pertanyaan Ustaz Sabtab ini apa jawabannya untuk menghadapi problem ini? Merdekakan mereka, merdekakan pemikiran mereka sendiri. Dulu bangsa Indonesia bisa merdeka dari penjajahan Belanda dengan teriakan Allah Akbar. Oleh karena itu pada saat ini kita juga harus merdekakan mereka dengan teriakan merdeka, merdeka Allah Akbar. Kita harus bisa merdekakan mereka dengan ini. Oleh karena itu, kata beliau, beliau mengingatkan firman Allah Ta'ala, kedua wasahu wa la tahzanu wa antum al-a'lawun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa hina dunia, jangan kalian bersedih, wa antum al-a'lawun, sedangkan kalian semua ada pada posisi teratas. In kuntum mu'minin, selama kalian beriman, selama kalian beriman kepada Allah, maka kalian ada dalam posisi teratas. Kita ingat, jangan mau berada dalam tahayyuh, keterbelakangan. Ketika umat terbelakang dengan pendidikan, ketika umat terbelakang dengan teknologi dosa, umat Islam berdosa karena menjadi terbelakang dalam pendidikan, umat Islam berdosa karena menjadi terbelakang dalam ekonomi, umat Islam berdosa karena keterbelakangannya di dalam sains, politik dan lain sebagainya. Kita berdosa dari semua ini dan kita harus membebaskan diri kita dari dosa ini semua. Oleh karena itu, kata beliau, apa namanya, jangan sampai kita menjadi budak-budak mereka, dan haram kalau sampai diri kita menjadi budak daripada mereka. نحن معنى الثورة هي التغيير. هناك وضع لا يرضي الله سبحانه وتعالى ولا ينفع المسلمين. ولا ينفع الدولة الأندلسية ولا ينفع المسلمين ولا غير المسلمين، لأن في إخلال بالتوازن. هناك فكر خطير جدا ينتشر، وهو أن يقنع المسلمون عبر وسائل الإعلام أنهم لا يصلحون إلا أن يكونوا أتباعا وأن يكونوا عبيدا وأن يكونوا خدما. هذا الفكر ضد الدين وضد الديمقراطية وضد الإنسان، ويجب محاربته بكل قوة، لكن بكل قوة معنا بالأدوات الديمقراطية. لا يمكنك أن تستخدم العنف، إذا جروك إلى العنف فقد انهزمت وفشلت، لأنهم هم يكونون أصحاب الحد. العنيف ضعيف، أنت صاحب الحق، قوتك في فكرتك. اقنع الناس لأن يتحرروا من الخوف، اقنعهم لأنهم يستحقون أن يكونوا مواطنين متساوين، اقنعهم أنهم يستحقون أن يكونوا مرفوع الرأس في بلادهم، اقنعهم بأنهم يستحقون أن يكونوا أن تكون لهم الكرامة، أن تكون لهم العزة. اقنع الناس، معك حجة قوية جدا. لماذا يضعونك في المصيدة؟ لا، فكر، فكر جيدا. وهناك الناس يقبلون، لا يقبل العنف، الناس ما يقبلون العنف، والأسفل لهم أنهم مظلومين، وسيلتفوا حولك، يلتف الناس حولك، وتمشي الأمور في طريقها الصحيح. المجاري التي سدوها تحت، دع الماء يجري بصورة طبيعية. العنف ممنوع، ما العنف هذا، لأنه يأتي إلى مفسدة عظيمة، يأتي إلى مفسدة عظيمة، لا نريد العنف بأي صورة من الصور. في النهاية هؤلاء الذين يريدون أن يتحكموا هم إلا. أيضا أقول الذين يريدون أن يستعبدوا الأمة، هم لا يستعبدون المسلمين فقط، هم يستعبدون المسلمين وغير المسلمين، لأنهم يريدون، لأن عندهم فلوس، أن يتحكموا في الناس وأن يفرقوهم. إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا، فإذا لما هو يريد أن يفرق الأمة، أن يفرق الشعب، قال المسلم لازم يكون عدو غير المسلم، غير المسلم نصراني لازم يكون عدو المسلم، الهندو يكون عدو مش عارف ايه. هذا كلام خطير جدا. هذا هم، هذا لعبتهم، لان هم قلة، هم قلة، هم اعداء الاندونيسيين جميعا، ليسوا اعداء المسلمين فقط، لكن المسلمين الاغلبية، وعليهم ان يتحرروا اولا. وكل الناس، كل الشعب هذا سيكون بعيدا جدا بتحرر المسلمين. Apa namanya, beliau mengatakan bahwanya situasi seperti ini, situasi yang tidak menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan tidak memberikan manfaat kepada umat Islam juga kepada umat muslim. Kenapa demikian? Karena situasi ini menyebabkan instabilitas. Tidak adanya stabilitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang ada pemikiran di tengah-tengah masyarakat ini yang berusaha membuat umat Islam merasa puas, bahwasanya mereka jadi mereka adalah kacung-kacung hujan, mereka adalah pengikut lutut, mereka tidak bisa menjadi apa-apa kecuali hanya membantu saja. Ini pemikiran seperti ini sebenarnya pemikiran yang anti agama. Pemikiran seperti ini adalah pemikiran yang anti negara, pemikiran yang harus betul-betul diperangi sekuat tenaga, tapi memerangi bukan dengan kekerasan, karena kekerasan pada hakikatnya adalah lemah. Kekerasan kata beliau pada hakikatnya lemah. Engkau adalah saksi berhak, engkau yang memiliki kebenaran. Maka oleh karena itu, lawan mereka dengan kebenaran tersebut, yakni mereka hingga mereka sadar bahwa mereka pantas untuk mengangkat kepala mereka. Mereka pantas untuk mendapatkan kemuliaan. Mereka pantas untuk diangkat hingga tingginya. Oleh karena itu, kata beliau, apa namanya, kita harus buat mereka betul-betul yakin akan hak yang ada di tangan kita, dan sebetulnya enggak perlu dilakukan dengan kekerasan, karena manusia ini sebenarnya enggak menerima kekerasan. Ketika kita mereka kita tekan dengan kekerasan, malah mereka enggak terima. Tapi kalau bisa dipuaskan, insya Allah mereka akan menerima hal tersebut. Dan sebenarnya pemikiran seperti ini bukan musuh umat Islam saja, tapi pemikiran seperti ini musuh Indonesia secara keseluruhan. Ini pemikiran yang ingin memperbudak umat semuanya. Kenapa dia ingin mengatakan ingin memperbudak umat bangsa Indonesia semuanya? Karena ingin dikesankan bahwa sesungguhnya yang muslim itu apa namanya musuhnya yang muslim. Yang muslim musuhnya Nasrani, yang Nasrani musuhnya agama lain. Umat ingin dikumpulkan dengan hal ini. Nah, jadi pemikiran seperti ini sebenarnya upaya untuk memperbudak bangsa Indonesia secara keseluruhan. Cuma kalau kita lihat bagaimana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Taala mengatakan inna fir'aun ala fil ardi wa ja'ala a'la wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun ini telah apa namanya meninggikan dirinya di atas muka bumi dan menjadikan penduduk muka bumi ini terpecah belah menjadi kelompok-kelompok. Jadi sama seperti ini umat seakan-akan penduduk bermusuhan dengan muslim, yang Nasrani dengan muslim bermusuhan dan lain sebagainya musuhan. Oleh karena itu sebenarnya mereka bukan hanya musuh umat Islam, tapi mereka adalah musuh bangsa secara keseluruhan. Mereka adalah orang-orang yang tidak ingin bangsa ini maju, bangsa ini hidup dalam keadaan tenang. Jadi tadi tambahan sedikit. Karena hunaka rajulan yatakallamu bil fikri amam an-nas wa yuhawilu an yusawwi hadhihi fakrada sa'a nasib fil qisam. Wa ba'da dhalik ja'a rajulun shab muslim wa ghalabahu annaha hujjatuhu. فقال له تعالى هذا الرجل أصبح ماذا؟ كل ما جاء واحد يناظره غلبه بالباطل. فجاء الشاب وغلب ذلك المناظر بوضوح. فقال له بس تعالى أنا سأقول كلام بيني وبينك. فقال له بأذنه أمك كذا وأهلك كذا وأنت كذا شتمه شتما قبيحا. المغلوب هذا المغلوب الذي كان يغلب الناس بالحجج الشكلية ويلبس على الناس يعني. كان كل ما جاء أحد يناظره غلبه. فجاء له شاب مسلم كان يتكلم ضد الإسلام وأفحمه بالحجة. فقال للشاب تعال أنا أتكلم في أذنك بكلام. لما جاء في أذنه كتم أباه وأمه وأهله وأهانه وإهانة قبيحة جدا في السر. فالشاب سكت ثم قال أيها الناس قد سمعتم حجته وسمعتم حجتي. أيها المقنعة قالوا حجته المقنعة أنت هزمته. قال إني لما غلبته جاء أطالبني وأسر في أذني. تعرفون ماذا قال لي؟ قالوا ماذا قال لك؟ قال لي أبوك كذا وأمك كذا وأنت كذا وشتمني شتما قبيحا. لماذا؟ يريد أن أضربه حتى يبطل حجتي. ما رأيكم؟ قام الناس ضربوا. ضربوا من؟ ضربوا الرجل المغلوب هذا الذي أراد أن يبطل حجته. إياك أن تنساج إلى العنف. حجتك قوية جدا. Beliau ingin bercerita, ada sebuah cerita yang menarik. Jadi ada seseorang yang luar biasa, dia sering berdebat dengan banyak orang dan selalu menang. Debatnya ini kontra terhadap Islam. Setiap berdebat menang, setiap berdebat menang, sampai datang seorang syekh muslim berdebat dengannya, ada argumen. Seorang pemuda muslim beradu argumen dengannya dan si muslim tadi menang. Ketika muslim tadi menang, yang kalah ini enggak tenang. Yang menang bertanggung dibisikin-bisikinnya. Ketika dibisikin, apa ternyata yang dibisikin? Dikata-katain, bapak lo begini, ibu lo begini, keluarga lo begini. Dicaci lagi semuanya. Dicacikan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Tujuannya supaya apa? Supaya dia memukul balik. Akhirnya setelah mendengar apa namanya bahwasannya dibisikin kalimat-kalimat yang tidak pantas, diumumkan kepada orang-orang yang melihat perdebatan tadi. Wahai segenap hadirin sekalian, antum semua telah menyaksikan perdebatan tadi, mana yang argumentasinya memuaskan, argumentasi saya atau argumentasi dia? Maka yang hadir itu mengatakan argumentasi Anda yang memuaskan. Nah, kalau begitu, kalau argumentasi saya memuaskan dan saya menang dalam perdebatan, tadi dibisikin saya. Dibisikin saya, dia cacimaki orang tua saya. Dikatakan bapak saya begini, ibu saya begini, saudara saya begini, dikatakan saya. Nah, dia penuh supaya saya mukul dia. Artinya apa yang terjadi? Hanya hadirin sekalian ini saja. Jadi hadirin sekalian ramai-ramai terlihat ini orang. Nah, jadi kata beliau, hati-hati, jangan sampai kita terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Kenapa? Karena posisi kita sekarang argumennya sangat kuat. Argumen kita sangat tidak terbantahkan, sehingga kita tidak perlu terprovokasi terpancing untuk melakukan kekerasan, yang kita akan kalah karena itu. Kenapa dia akan saya untuk mukul? Karena kalau saya sampai mukul, juga saya akan mukul. Ya, dan terjatuh itu gimana? Kalau saya sampai mukul, juga saya akan mukul. Takkan dia pancing. Maka kalau kita umat Islam sampai terprovokasi untuk melakukan kekerasan, padahal posisi argumen kita sangat kuat, seakan-akan kita menguburkan argumen kita sendiri. Assalamualaikum Kemudian bagaimana sikap kita juga kepada pemimpin muslim yang dia mengaku seorang muslim tetapi memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir? طبعا هذا سؤال سياسي وأنا لا أتكلم بسياسة، أنا كل كلامي كان في العلم، لكن أنا أقول أن الحالة التي نحن فيها التي الأمة فيها هي ناتجة عن إقناعنا بأننا لو صرنا عبيدا وصرنا أتباعا فإننا لا نعصي الله. وأنا أقول لو صرنا عبيدا نعصي الله. ماذا نفعل؟ مهمتي تتوقف عند شرح الأمور التالية، الأمور الآتية: الأمر الأول تصحيح الأفكار، يعني تحرير الأفكار من العبودية لأنها حرام. والأمر الثاني الدعوة إلى نبذ التكفير. بعد ذلك إيش الأساليب السياسية التي أنصح أن تكون وفق الآليات الديمقراطية؟ من ندين؟ من الصح؟ من الغلط؟ بوصفهم أشخاصا هذا ليس بشأن. أنتم أهل مكة أدرى بشعابها، أنتم تعرفون بلدكم وتعرفون ماذا تقولون وماذا تفعلون. لكن الذي أمر به، الذي يعني أنصح به وأوصي به من حيث العلم، هو لا تقبل الضيم ولا تقبل أن تهان، لأن هذا ضد الدين. الشيء الثاني لا يعني الله أمرك بالإحسان، أحسن بكل شيء، حتى نصيحة إذا تنصح المسؤول سواء كان مسلما أو غير مسلم شخص، ماذا تقول؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني نحن نرى أهم شيء أن تزول حالة العبودية، والأساليب أن تكون حسنة. هذا الذي أنا أعرفه. ما يتعلق بالأمور السياسية هذا اسأل عنه رجلا خبيرا سياسيا أندونيسيا. وبالله التوفيق. Beliau, ini pertanyaannya ada bau politiknya, pertanyaan politik, dan beliau dari tadi tidak bicara politik, tapi yang beliau bicarakan adalah ilmu. Mereka menginginkan supaya yang terbentuk di benak-benak umat Islam bahwasanya kalau umat Islam tertindas di bawah, hanya menjadi kacung-kacung dan budak, ini bukan merupakan sebuah kesalahan, bukan merupakan sebuah kemaksiatan. Dan beliau mengatakan bahwa ini kesalahan dan sebuah kemaksiatan. Dan mungkin nanti kata beliau, tugas beliau itu hanya sebatas yang pertama tahlil askar mengenai ibadiah, tahlil askar mengenai ibadiah. Tugas beliau adalah memerdekakan pemikiran-pemikiran kita dari perbudakan. Jadi jangan sampai kita punya pola pandang rela untuk menjadi buta. Ini tugas beliau yang pertama. Yang kedua, dakwah dengan berkecil ini. Beliau mengajak kita untuk menjauhi sifat saling mengkafirkan sama muslim dan melakukan tindakan kekerasan. Nah, ini yang tugas beliau pada saat ini. Ada persikat yang harus diambil, kata beliau, antum ahli Mekah adalah bisya'adihah. Kalian misalkan sebagai penduduk Mekah, lebih tahu seluk-beluknya Mekah. Antum adalah orang Jakarta, lebih tahu seluk-beluknya Jakarta. Tugas beliau yang pertama itu dia tadi. Menasihati kita supaya jangan doang kita dihinakan. Yang kedua, supaya kita melakukan sesuatu dengan ihsan, dengan penuh kebaikan. Karena untuk menasihati pun butuh cara-cara yang baik, cara-cara yang santun. Oleh sebabnya cara berfirman dalam ayat Taqulallahu khairan layyina la'allahu tadakkaru aw yakhsha. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Allah Musa dan Harun, katakan kepadanya wahai Fir'aun, qaulan layyina, kata-kata yang lembut. Barangkali Fir'aun itu nanti akan sadar dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas beliau. Adapun kalau mau berbicara tentang seluk-beluk keadaan politik di Jakarta, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang punya pengalaman terhadap dunia politik dan orang Indonesia, dia yang lebih mengerti daripada saya. Alhamdulillah, قد وصلنا إلى نهاية الحوار. قبل أن ننهي الحوار سنستمع القصيدة التي سيتلوها أخينا الفاضل الحبيب محمد حنيف بن الرحمن العطار عن التيري تيري أسواج. Kita akan mendengarkan daripada qasidah yaitu yang akan dibawakan oleh saudara kita Habib Hanif Al-Attas tentang ciri-ciri aswaja untuk menguatkan persatuan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alki al-Umi Masri Al-Quban Al-Awana Al-Rahman Buri Al-Jabran. Tapi saat rakyat Indonesia diwawakan Al-Rahman diturunkan dulu supaya kata-katanya dan rame-rame kita baca ini kiri aswaja. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وحي مسلم وحي مسلمات ماري أزواجا بفقم قوات إن شاء الله كنت سلامات di dunia juga akhirat. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Wa madhab aqidah sunni mayoritas ikut asyari banyak juga yang maturidi. Semua inilah ciri-ciri aswaja. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin حبيب الله. في أسواج مذهبنا أنفاس شفيعي مالك حنفي أحمد اختلاف أمة من بوار أحمد إذن يطيري تيري أسواج. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة سلام الله على ياسين حبيب الله. ركن إيمان أنم جملهنيا ركن إسلام لما بلاغنيا yang ketiga إحسان نامنيا inilah ciri-ciri أزواجا. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله Hukum yang disepakati Quran sunnah itu harga mati Ijma' qiyas wajib ditaati Bila dikirkan wajah Salatullah salamullah Ala taha rasulillah Salatullah salamullah Ala Habibillah Tawasulan jadi wasilah Tabarukan mengalap berkah Rayakan maulid karena mahabbah Inilah ciri-ciri aswaja Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah Anti takbir sesama ikhwah Penuh cinta galang ukhwah Sebar rahmah jalin mawadah Inilah ciri-ciri aswajah Salatullah Salamullah ala Taha Rasulullah Salatullah Salamullah على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يزيد حبيب الله الحمد لله إن أصواجا الحمد لله إن أصواجا الحمد لله كتا أصواجا سنفعي ما تسرسا أصواجا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على يزيد حبيب الله صلوا على النبي أحبائي الكرام saya ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Profesor Dr. Habib Abdullah bin Muhammad Baharun yang telah menyampaikan kepada kita tema yang sangat luar biasa dan sangat bermanfaat. Mudah-mudahan bisa menjadi pedoman kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dan Alhamdulillah pada majelis kita ini hadir juga tamu kita. Itu yang pertama, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad hadir bersama kita di sini, dan juga Al-Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Habsi dari Hawqa, keduanya dari Hadramut. Kehadiran beliau-beliau ini tentu menambah kemuliaan majlis kita dan semoga menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah. Dan selanjutnya saya ingin menyampaikan himbauan dan seruan bahwa bulan depan April ini proses pemilihan gubernur di Jakarta sudah akan dimulai. Proses pendaftarannya, proses administrasinya, proses verifikasinya. Sampai bulan Februari 2017 itu sudah akan digelar pilgubnya. Nah, yang ingin saya himbau, seluruh posko FPI se-DKI Jakarta dan seluruh ashabul majalis yang punya majelis-majelis taklim, yang punya komunitas-komunitas kelompok belajar, tolong merapatkan barisan dan mendaftarkan diri di posko-posko rakyat terdekat, yaitu isi formulir, kumpulkan KTP sebanyak-banyaknya dalam rangka untuk mendukung gerakan Majelis Tinggi Jakarta Bersyariah yang akan mengikhtiarkan satu calon gubernur muslim, satu saja untuk di Jakarta ini, agar bisa head-to-head satu lawan satu. Jika ada calon yang bukan muslim maju ke depan untuk memimpin Jakarta, nah karena itu saya minta Anda merapat ke posko-posko yang ada. Yang belum ada posko di kelurahannya, segera buka posko. Bagaimana cara buka poskonya? Hubungi Kiai Hatta atau hubungi Habib Hussein bin Zaid Al-Hatta, Imam FPI DKI. Tolong seluruh cabang FPI atau seluruh majelis-majelis taklim, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, masjid-masjid, saudara, bahkan di beberapa wilayah di Jakarta Selatan, ada ketua RT dan ketua RW yang sudah ikut buka posko. Nah, kita himbau ketua-ketua RT di setiap wilayah seluruh Jakarta, ayo kita buka posko untuk pemenangan gubernur muslim di Jakarta. Wajib kita rebut kepemimpinan ini. Tidak boleh Jakarta dipimpin oleh orang kafir. Betul? Siap berjuang? Siap bersatu? Siap rebut kepemimpinan? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Tolong, bubar majelis ini, daftarkan diri. Karena ini saya lihat gerakan posko agak lambat, gerakan majelis agak lambat, sementara tinggal sebulan lagi. Saya minta ini dipercepat. Sekali lagi ini dipercepat. Hubungi Kiai Hatta, berapa nomor teleponnya? 08. Nah, nomor Kiai Hatta saja. 0817 441. 0817 441. 801 0817 441 8011 801 terakhirnya 801. Yang berikutnya Habib Hussein bin Zaid, nomornya 08 081 2828 4289 0812 8284289. Tolong bubar dari sini, telepon beliau-beliau. Kalau sudah ada poskonya daftarkan, belum ada poskonya dibuka. Kita harus gerak cepat, jangan sampai Jakarta tetap dikuasai oleh orang kafir. Siap bergerak, siap bekerja, takbir. Nah, karena itu tolong sekali lagi jangan sampai kita lambat. Ini merupakan kewajiban kita bersama. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala an yansuruna wa yansurul muslimin ala a'daihim wa ala a'da'ihim. Amin ya rabbal alamin. Nah itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih atas kepedulian dan keikutsertaannya. Nah terakhir, sebelum Habib Abdullah Baharul Akbar Sayyulki kalimatul kitab lintian dan selama arifawul maklumat, maka saya ingin ingatkan, nanti setelah sholat zuhur, nah, jangan ada bergerak dari tempatnya, langsung bikin sop. Nah, langsung bikin sop. Alhamdulillah kita punya tamu dari Singapura. Mana Haji Abdul Hamid. Nah, tadi duduk di depan sini. Tuan Haji Abdul Hamid ada duduk di luar sana. Nah, beliau ikut serta ngaji bersama kita hari ini dan membawa kepuri dua jidir. Nah, jadi tolong nanti jangan bergerak dari tempatnya. Nah, nanti kita makan kepuri dulu setelah sholat insya Allah. Dan begitu juga Imam FPI DKI Habib Hussein bin Zaid, enggak mau kalah orang Singapura, ngebawain satu jidir nasi mandi. Nah jadi karena itu nanti kita makan siang dulu sama-sama insya. Nah, cuman saya minta kepada para rombongan daripada Habib Abdullah Baharul, kemudian Habib Ahmad bin Abdul Haddad, begitu juga Habib Abdurrahman bin Hussein Al-Hadji dan rombongannya, kita sudah siapkan makan di dalam. Nah, jadi nggak seperti biasa, biasanya kan semua ke dalam, yang lain tetap di sini, yang muda-muda tetap di sini. Ya, saya minta kepada para gurunya, orang tuanya, rombongan khususnya, kita makan di dalam sana. Insya Allah. Dan nanti Habib Abdullah Baharul keluar, jangan ada merebut apa namanya untuk cium tangan. Semua duduk aja di tempat masing-masing, bikin sopnya. Insya Allah. Nah itu saja kita serahkan kepada Habib Abdullah Baharul, alias Abdullah. طيب بسم الله. نحن تكلمنا عن الأفكار، وتكلمنا عن الأفكار السيئة، وأن من يقول هذه الأفكار السيئة فهو ويصمم عليها فهو سيء. ولكن ليست مهمتنا أن ندين الناس أو أن تكون معركتنا مع الأشخاص. نحن نتكلم عن الأفكار، وهؤلاء الأشخاص إذا مهما كانوا فهم مسلمون مثلنا. إذا قالوا خطأ أو أن نحارب الأشخاص، ولكن نحن نحارب الأفكار. إذا من قال باطلا قلنا لا، وأنت تقول الباطل، ويكون هدفنا أن يهتدي إلى الحق وأن يعود إلى الصواب. الهزيمة نريدها أن تلحق بالباطل وليس بالناس. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما جاء من أجل حرب المخالف، ولكن جاء من أجل هدايته وكسبه إلى الحد. فاكسبوا إخوانكم إلى الحد بسلوك النصيحة والقول الحسن، ووجهوا، لأنه كثير من هؤلاء الذين يرددون مثل هذه الأفكار عندهم نوع من التأثر، وليست لا يخل هذا باعترافنا بأنهم مسلمون وبعضهم علماء، ولكن لا يعرفون هذا. انطلت عليهم الحيلة، فالذي انطلت عليه الحيلة ماذا نفعل؟ نرشده، وليس ماذا؟ نحاربه. إذن إياكم أن نقع في مصيدة محاربة الأشخاص ونترك الأفكار. هدفنا محاربة الأفكار الباطلة الضالة، وأما الأشخاص فنريد أن نكسبهم إلى الحد، سواء كانوا مسلمين نكسبهم من الحد او غير مسلمين نكسبهم من ماذا؟ الى العدل والى الحكمة والى المصلحة المشتركة بيننا وبينهم. هذا اقول ما اردت، واشكركم على حسن استماعكم حاضرين ومستمعين ومشاهدين، كما اشكر فضيلة الحبيب محمد رزق بن حسين بن شهاب على دعوتي لهذه المشاركة، وأنا يعني أعتز بثقته الغالية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يوفقه وأن يوفقكم جميعا للدفاع عن الحق وإقامة الحق ونصرة الحق، وأسأل الله سبحانه وتعالى الهداية والتوفيق لجميع العلماء والمسلمين على اختلاف أفكارهم ومشاربهم، إن شاء الله يكونون حريصين على الحق وأن يعودوا إلى الحق، وربنا سبحانه وتعالى يردهم إلى الحق ردا جميلا، وكذلك غير المسلمين أسأل الله أن يردهم إلى الحق وأن يهديهم إلى الصواب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اليوم mengatakan bahwasanya pada kesempatan ini berbicara tentang pemikirannya. Tentunya orang yang membawa pemikiran yang buruk tentunya adalah orang yang buruk. Akan tetapi tugas kita muhimmatuna itu bukan ma'arakah ma'al ashkhas, kita tidak perang melawan figur, kita tidak perang melawan sosok, tapi yang kita perangi adalah pemikirannya. Tujuan kita, sisi misi kita adalah untuk menunjukkan mereka mana jalan yang benar, menunjukkan mereka mana jalan yang di dalamnya ada hidayah Allah dan ada hak dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam datang bukan untuk memerangi orang-orang yang menentang beliau, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang untuk menunjukkan hidayah kepada mereka. Nabi datang untuk menunjukkan mereka jalan mana yang benar dan jalan mereka yang salah. Karena kesian, kata beliau, banyak orang-orang yang mempropagandakan pemikiran-pemikiran yang salah ini, yang menyebarkan di tengah-tengah kita dan mengadopsinya. Banyak dari mereka yang jadi korban, terpengaruh oleh media dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tugas kita sebagai umat Islam, kita nasihati mereka, kita ajak mereka, kita rangkul mereka, supaya mereka bersama-sama kembali lagi ke jalan yang benar. Sekali lagi beliau menekankan bahwasanya visi misi kita bukan untuk memerangi sosok figur perorangan bukan untuk memerangi sosoknya, tapi yang kita perangi adalah pemikirannya, pemikiran yang batil. Dan yuk sama-sama mari kita ajak mereka ke jalan yang benar. Dan beliau mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian, khususnya Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang telah mengundang beliau ke acara ini dan telah memberikan kepercayaannya kepada beliau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita semua, membimbing para ulama untuk menuju jalan yang hak, membimbing para pemimpin menuju jalan yang hak, dan membimbing orang-orang yang belum mengenal Islam untuk menuju jalan yang hak. Mudah-mudahan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya sebagai penerjemah mohon maaf yang sebesar-besarnya atas banyaknya kekurangan dan kesilapan dalam penerjemahan, tidak lain dan tidak bukan itu karena kelemahan saya di dalam memahami bahasa Arab dan berbahasa Indonesia. Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh.